Udah mulai Sa'ban lah. Sa'ban kita ini udah Sa'ban ya. Udah ujung-ujung Sa'ban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun anda berada, kembali kita bersua lewat udara dalam program penyejuk hati, menggali dan mengkaji tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi lewat radio yang kita cintai ini. Baiklah, pada hari ini kita telah sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala pada surah An-Nisa ayat 113. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Yang artinya, sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi mereka tidak menyesatkan melainkan diri mereka sendiri, dan mereka tidak dapat membahayakanmu sedikitpun. Dan karena Allah telah menurunkan kitab dan hikmahnya kepadamu dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui sebelumnya, dan adalah karunia Allah sangat besar atas dirimu. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini menghibur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang ingin dilakukan oleh orang-orang munafik dan oleh orang-orang yang tidak senang dengan keadilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan hukum. Mereka ingin mencoba menggugah perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keislaman si pencuri yang telah kita kaji dalam beberapa pertemuan yang lalu, dan membelanya serta menzalimi orang Yahudi yang tadinya dia itu adalah dalam posisi benar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaula fadlullahi alayka wa rahmatuh. Jadi benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengambil tindakan yaitu membenarkan orang Yahudi dan menyalahkan si pencuri dari kalangan umat Islam itu tadi merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya sekaligus. Oleh karena itu hidayah yang kita terima itu adalah semata-mata karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Karena banyak sekali di dalam kehidupan ini kita menjumpai orang berupaya untuk menjatuhkan kita, orang berupaya untuk menyesatkan kita. Dan kalau kita dapat bertahan, itu semua bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi semata-mata karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Dan begitu juga manusia tidak dapat memberikan hidayah, sebagaimana manusia juga tidak dapat memberikan kemudaratan terhadap orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ia telah menurunkan Al-Kitab, Al-Qur'an yang kita baca, yang kita kaji pada pertemuan ini. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Hikmah, yang sebahagian besar ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan al-hikmah di sini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berupa hadis. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilmu-ilmu yang ghaib, walaupun itu tidak banyak, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan "Lau 'alimtu minal ghaibi lattaktsartu minal khair." Kalau sekiranya aku mengetahui segala bentuk kegaiban, maka aku akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Allah tidak memberikan ilmu yang gaib itu banyak kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang sedikit itu pun sudah menjadi mukjizat bagi dirinya. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Walaupun karunia Allah di dalam ayat ini disebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu maha besar, begitu luas, tetapi begitu jugalah kepada umat Islam secara khusus, kepada orang-orang yang membaca Al-Qur'an secara umum, kelebihan dan keutamaan itu akan dirasakan. Baiklah pendengar rahimakumullah, di studio telah hadir tim terjemah Safir Al-Azhar yang akan memberikan kontribusinya. Fadhal Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Ardiansyah. Jadi ayat 113 ini kalau kita lihat, mungkin para pendengar ada membaca Al-Qur'an, dan menariknya sebenarnya pas kita mengkaji ini Al-Qur'an ada di hadapan para pendengar supaya dia bisa mengikuti ayat per ayat, dan kalau misalnya menjadi pendengar setia lebih menarik lagi karena dia akan menemukan bagaimana rentetan ayat satu dengan yang lain saling terkait, dan itu akan menambah keilmuan dia. Karena kalau sekedar mendengar mungkin terasa, apalagi disambili dengan makan atau ini, akhirnya menjadi ngelantur, mungkin kadang-kadang salah paham apa yang didengar itu rupanya bukan seperti apa yang dimaksudkan. Tapi ketika ada Al-Qur'an, sedangkan melihat Al-Qur'an saja sudah merupakan ibadah, apalagi mendengar dan menyimak kajian tafsir Sa'rawi setiap pagi dan sore hari ini, tentu saja menambah hikmahnya. Kembali ke ayat 113, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkannya dua kali, di awal ayat dan di penghujung ayat. Walau la fadlullah wa kana fadlullah, karena memang kita hidup ini tidak lepas dari fadlullah. Maka suatu hal yang menarik di rumah-rumah Mesir itu, rumahnya itu selalu tertulis bukan saja ayat suci Al-Qur'an, tapi tulisan haza min fadli rabbi. Ah, itu sering kita melihat itu tulisan Arab besar-besar, kadang-kadang bangunan besar pun di luarnya ditulis haza min fadli rabbi. Ini semua tidak lepas dan tidak lebih, tidak kurang dan tidak lebih, melainkan dari karunia Tuhan. Betul. Ini apa? Ini adalah ungkapan Nabi Sulaiman. Sulaiman adalah orang yang paling kaya mungkin. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, tidak ada konglomerat yang melebihi Nabi Sulaiman. Dia tidak saja memiliki harta yang begitu melimpah, burung pun, binatang pun dia bisa menguasai bahasanya. Jin pun dia miliki, tunduk kepadanya. Tetapi tetap walaupun demikian, dia memiliki kata yang sangat monumental, dan itu diabadikan oleh orang-orang Mesir atau orang Arab Saudi sana, haza min fadli rabbi. Walaupun sehebat apapun konglomeratnya Nabi Sulaiman, dengan hambanya yang dengan kehambaannya yang begitu tawaduk di hadapan keagungan Allah, dia mengatakan ini tidak lain dan tidak bukan kecuali fadilah dari Tuhanku. Begitu juga Nabi Muhammad mendapatkan fadlullah, fadlullah, fadlullah. Hambanya pun seperti kata Ustaz Ardiansyah mendapatkan fadlullah, fadlullah, fadlullah. Kalau bukan karena fadlullah, mungkin kehidupan kita pun saat ini kita tidak tahu bagaimana. Ya, jadi yang menariknya di sini Ustaz, saya melihat bahwa kata-kata walaupun Nabi sedang dalam persoalan yang terjadi akibat perbuatan Tuhma bin Abi Rib ini, namun di sini juga Al-Qur'an menjelaskan wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah. Jadi ini harus diambil hikmahnya. Al-Qur'an diturunkan, hikmah harus diambil. Wa 'allamaka, dan mengajarkan engkau apa yang belum engkau ketahui. Jadi Nabi itu juga berproses. Jadi Allah tidak menciptakan Nabi Muhammad itu tahu semua. Demikian juga kita dalam proses pendidikan Allah, tidak mesti tahu semua, tapi orang yang bijaksana adalah orang yang tetap ingin tahu dan membuka pintu hatinya untuk tahu. Jadi orang yang sangat-sangat bodoh bila dia telah mengatakan sudah tahu semua dan sekarang tidak perlu tahu-tahu lagi. Iya. Jadi saya melihat ayat 113 ini juga mengajarkan kita positive thinking. Iya. Bagaimana positive thinking itu? Jadi kalau orang yang berpikir positif, ada gelas tapi berisikan air setengah, apa yang dia katakan? Dari perkataannya terlihatlah bahwa dia ini berpikiran positif atau negatif. Kalau yang berpikiran positif, dia mengatakan alhamdulillah masih ada setengah. Nah, itu positif. Tapi kalau yang negatif, dia akan berpikir aduh sudah habis setengah. Nah, terlihat air itu setengah tetap, tapi yang positif akan mengambil yang baik, mengambil yang ada. Begitulah orang yang merasakan fadlullah ini, dia melihat betapa banyak nikmat yang ada di pada dirinya. Tidak melihat, ya Allah, enaknya orang kafir itu, enaknya tetanggaku itu, bukan yang hilang dia lihat, tapi yang ada dia lihat. Itulah positive thinking. Di sini juga kita diajarkan bagaimana melihat kebijaksanaan Allah itu. apapun yang terjadi, tetap saja limpahan rahmatnya yang terkucur. Betul. Walaupun terjadi perdebatan batin antara membela yang muslim tapi pencuri dengan yang kafir tapi baik budi, itu tapi walaupun dalam kondisi sedemikian, keluarlah rahmat Allah. Ini bagaimana kita diajarkan Allah untuk melihat segala sesuatu dengan kacamata yang jernih, positive thinking, sehingga keluarlah kebijaksanaan dari setiap muslim yang sejati mengikuti Al-Qur'an ini. Tapi Ustaz, kadang-kadang kita melihat banyak atau sebahagian dari masyarakat kita yang notabene nya adalah mayoritas muslim ini, yang mengira bahwa apa yang mereka dapatkan dari harta, dari tahta, dari keluarga, semuanya itu adalah karena keutamaan dia, iya, karena kehebatan dia. Kehebatan, iya. Ya, misalnya orang mengatakan kita kan bisa sekarang terbang dengan pesawat, kita bisa apa gitu kan, karena ada duit kita gitu, karena kerja keras, ya, kerja keras kita begitu. Iya. Sehingga orang sekarang ini sangat mengagung-agungkan kerja keras dan sangat mengagung-agungkan kecerdasan secara intelektual tanpa membaringi dengan keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Padahal kalau Allah Subhanahu wa taala ingin mencabut kehebatan itu, maka akan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Selesai sekarang pun selesai, ya. Karena saya melihat begini. Kalau kita mengatakan sekarang ini kita lebih maju daripada umat terdahulu, saya mengatakan belum tentu. Karena kalau kita dulu berjalan ke piramid misalnya, atau kita pergi ke melihat bagaimana di Syria, atau bagaimana di Jordan, bagaimana di Arab Saudi, ada Madain Saleh, ini menunjukkan betapa orang-orang terdahulu jauh lebih dahsyat daripada kita pengetahuannya. Begitu. Walaupun mereka belum bisa menciptakan pesawat terbang, tetapi yang lebih daripada itu juga ada yang mereka lakukan, iya, dan itu tidak dapat dilakukan oleh sekarang. Dan kadang-kadang tak masuk akal. Iya. Maka daripada itu saya melihat ada dua kisah yang digambarkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Qur'an, satu gila harta dan satu gila tahta, dan dua-duanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah Qarun, gila harta, dan yang kedua adalah Fir'aun dan Namrud. Bagaimana dia gilanya dengan jabatan sehingga dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ini bagaimana Ustaz untuk menyikapi sifat sombong, pongah, ujub terhadap diri sendiri ini Ustaz, dalam mengkikis habisnya, bagaimana caranya Ustaz? Iya, jadi memang ada pepatah Arab yang mengatakan ijabul mar'i bi nafsihi unwanu du'fi aklihi. Kepongahan, kesombongan seseorang, kekaguman seorang terhadap diri dia sendiri itu apa ya? Itulah du'fi aklihi, itu menunjukkan kebodohan dia sebenarnya. Kenapa? Kok kita renungan? Kok sampai sebegini pepatah itu mengatakan? Tapi rupanya betul. Betul. Makanya disebutkan dalam bahasa Arabnya itu istakbar. Kenapa? Kibria itu tidak datang dengan sendirinya. Dia kan akan meminta huruf alif, sin, dan ta. Alif, sin, dan ta itu tolak. Dia meminta tetapi sebenarnya tidak layak untuk diminta. Abawastakbar. Maka kata saya Muhammad Mutawalli Sa'rawi, istakbara itu sendiri, wal mustakbir itu sendiri adalah seseorang yang sebenarnya harus tahu diri bahwa dia itu tidak layak untuk sombong, tetapi dia minta kesombongan, dan kesombongan itu sebenarnya tidak ada, kebesaran itu tidak ada pada dirinya sendiri. Maka ketika itu juga dimintanya, maka unwanu du'fi aklihi, berarti dia belum cerdas dalam menilai siapa ana. Jadi saya melihat bahwa orang-orang yang sombong ini adalah orang-orang yang bodoh sebenarnya, Ustaz, ya. Dan begitulah kebodohan yang terjadi pada iblis, sehingga dia dicampakkan dari dalam surga dan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi jaminan masuk dalam neraka. Begitu. Karena apa? Karena sifat sombong. Jadi sifat sombong tidak mengakui karunia Allah. Sifat sombong karena merasa diri besar dari usaha dan kerja keras. Merasa besar dan sombong karena ilmu yang dimiliki, ini adalah bentuk daripada sifat-sifat iblis. Iya. Dan dosa yang pertama dilakukan oleh makhluk itu adalah sombong. Sombong. Dan itu pula yang mencampakkan iblis, setan, dari dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Iya, ada pepatah mengatakan, iblis berkata, dosa favoritku adalah kesombongan. Iya. Iya. Jadi cukup satu dosa yang disebarkan oleh iblis, tapi sangat dahsyat dan sangat berbahaya di muka bumi ini, yaitu kesombongan tadi. Ya, jadi para pendengar rahimakumullah, marilah kita mengakui segala apa yang kita miliki itu adalah karena berkat karunia Allah Subhanahu wa taala, dan karena rahmatnya jualah kita dapat bertahan hidup di muka bumi ini. Apa yang kita miliki dari harta, dari jabatan, ilmu, kekuatan, itu semuanya sifatnya sangat sementara dan sangat terbatas. Dan apa yang kita ketahui ternyata sudah diketahui orang terdahulu, dan apa yang tidak kita ketahui ternyata banyak orang yang mengetahuinya. Maka daripada itu, kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan, kekhilafan dan kesalahan. Semoga para pendengar dapat memakluminya, karena ini semua adalah proses dari pembelajaran kita. Semoga apa yang disampaikan mendapat hikmah bagi kami yang menyampaikannya, dan begitu juga bagi kita para pendengar semuanya. Syukran ala husni istima'ikum. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.